بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Alhamdulillah, kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat ketiga dan masih di awal-awal daripada surah At-Taubah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbari annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan inilah suatu permakluman, suatu pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu, kaum musyrikin, bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan lanjutan dari pengumuman, pemakluman Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat yang telah kita bahas dan pada ayat pertama dan kedua yang lalu. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kata-kata wa adzanum minallah, dan suatu pengumuman, suatu pemakluman dari Allah. Kata-kata adzan yang juga diartikan dengan adzan atau kumandang, pengumuman, ini sangat berkait erat kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dengan udzun yang artinya adalah pendengaran. Karena pendengaran itu sifatnya lebih kuat daripada penglihatan. Kalau penglihatan, maka dia sangat terbatas dengan sesuatu yang menghalangi penglihatan kita. Tetapi kalau pendengaran, maka kita dapat mendengar orang-orang yang berbisik di luar ruangan kita, sekalipun kita mungkin tidak melihat sosok orang tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata pengumuman dengan kata-kata adzan di sini agar pendengaran itu segera dilakukan, segera kemudian diserap, dan informasi yang terkandung di dalamnya segera difahami, dan apa yang dapat dilaksanakan maka segeralah dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini pada Yaumul Hajjil Akbar, yaitu pada Haji Wada, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Haji Wada. Haji ini terjadi pada hari Jumat. Oleh karena itu, sebahagian dari para jamaah haji menganggap kalau hari Jumat wukufnya, maka disebutlah dengan Haji Akbar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu berlepas tangan dari orang-orang musyrikin. Artinya tidak ada lagi perjanjian damai, tidak ada lagi pemeliharaan darah di antara mereka. Karena apa? Karena kaum musyrikin telah menyalahi dan telah melanggar perjanjian yang ada pada mereka. Namun subhanallah, Islam adalah agama yang sangat terbuka bagi terhadap orang-orang yang ingin memperbaiki dirinya. Oleh karena itu di dalam ayat ini kemudian Allah mengatakan fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Jika kamu bertaubat, maka itu adalah sesuatu yang amat baik bagi dirimu dan itu akan kembali kepada dirimu. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir para narasumber kita dari tim Safir Al-Azhar. Dipersilahkan Ustaz Zainal. Iya. Menarik apa yang disampaikan Ustaz Ardiansah terakhir, bahwa merupakan rahmat Allah kepada makhluk di bumi ini, tidak saja kepada muslim tetapi juga di sini kepada kaum musyrik. Allah masih tetap membuka pintu rahmatnya ketika umat musyrik mau bertobat, Allah menerima tobat tersebut. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Tidak saja tobat itu diterima, tetapi menurut Allah tobat itu adalah lebih baik bagi kamu. Iya. Jadi kalau ada dua pilihan, baik dan tidak baik, manusia akan memilih lebih baik. Allah Subhanahu wa taala memberi alternatif bahwa tobat itu adalah lebih baik bagi kaum musyrik. Iya. Ini merupakan satu rahmat yang diberikan Allah kepada kaum musyrik yang mengilustrasikan bahwa Islam itu tidak saja kasih antar sesama muslim, tapi juga menyebar kasih dan sayangnya kepada kaum-kaum lainnya seperti kaum munafik, kaum musyrik dan kaum kafirin. Di sisi lain kita juga menemukan bahwa Al-Hajjul Akbar, selain kata Ustaz Ardiansyah, haji yang bergabung dengan hari Jumat sebagaimana pandangan dari bangsa Indonesia, Haji Akbar juga diartikan dengan haji, dan Haji Asghar diartikan dengan umroh. Jadi ada dua pengertian, Haji Asghar adalah umroh, Haji Akbar adalah haji. Ada juga yang mengatakan haji biasa adalah Haji Asghar, dan haji ketemunya dengan hari Jumat disebut dengan Haji Akbar. Terlepas dari itu, sebenarnya apa keistimewaan Haji Akbar? Pada Haji Akbar ditemukan dua waktu yang mustajab berkumpul menjadi satu. Pada waktu Jumat adalah doa kita diistijabahkan lebih daripada hari-hari yang lain, dan pada waktu wukuf di Arafah pun doa kita diistijabahkan. Dua waktu berkumpul menjadi satu waktu, ini merupakan suatu keistimewaan. Jadi bukan berarti jemaah haji pulang pada Haji Akbar dia akan lebih istimewa, tetapi apakah dia melakukan kekhusukan dalam doa, apakah lebih dari itu dia dapat membantu orang-orang yang kesusahan. Karena haji adalah pengorbanan ibadah dalam bentuk fisik dan membantu antar sesama. Alangkah naifnya ketika seorang jemaah haji hanya menghafalkan doa-doa haji dan tidak mau tahu dengan tetangga atau dengan kawannya yang terdampar kesakitan karena dia menginginkan haji yang mabrur. Padahal letak mabrur adalah ketika dia membantu kawannya. Jadi bukan karena sudah hari Jumat wukufnya dan dia sudah merasa hebat. Saya rasa tidak itu. Mungkin Ustaz Syafir bisa menambahkan, ditambah lagi ada orang yang mengatakan wa azanun di sini. Jadi kalau mau berangkat haji azankanlah. Nah, bagaimana Ustaz Syafir melihat? Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebahagian ulama menentang keras tidak ada menggunakan azan bagi orang yang haji, bahkan di kuburan hendak memasukkan mayat ke riang lahat, pada esensinya kalau hal yang baik kan tak ada yang melarang, kan begitu, walaupun itu sendiri tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu diluruskan, wa adzanu minallahi wa rasul bukanlah berarti azan itu panggilan untuk orang yang melakukan haji. Ketika dia berangkat haji dia harus diazankan. Memang tidak ada satu hadis yang benar menyatakan itu bolehnya, tapi kita mengambil hal yang gamblang, tidak ada salahnya umat Islam untuk melakukan hal yang baik kalau itu memang masih pada porsi yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga di sini masalah Haji Akbar. Haji Akbar, orang berpikiran ada satu hadis yang sahih berkenaan hadis Haji Akbar itu sendiri. Haji Akbar adalah orang yang melakukan haji di mana hajinya itu jatuh wukuf Arafahnya di hari Jumat. Tidak ada satu landasan hadis yang menguatkan hal yang demikian. Perlu kita sadarin di sini bahwasannya Syekh Mutawalli Sya'rawi juga ketika mengungkilkan pendapat-pendapat para ulama tentang pembahasan Haji Akbar, ada yang menyatakan umrah itu haji kecil, kemudian haji yang biasa tidak jatuh pada waktu wukuf Arafahnya, tidak jatuh pada hari Jumat, dikatakan Haji Akbar. itu tidak menjadi tolak ukur bagi seorang mukmin seharusnya. Akan tetapi yang harus dinyatakan di sini adalah bagaimana kita mengisi ruang waktu itu untuk betul-betul kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal yang kecil kita contohkan, ketika orang berusaha untuk mencium Hajar Aswad, itu bukan satu ajaran dan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita melihat dari pendapat-pendapat ulama, bukan merupakan satu ibadah. Akan tetapi bukan itulah prioritas kita untuk berangkat haji. Jadi orang yang berangkat haji kalau tidak mencium Hajar Aswad tidak sah, tidak abdal. Ini hal-hal yang keliru. Akan tetapi dimanapun dan apapun yang namanya ibadah itu, bagaimana kita bisa memfokuskan dan mengkonsentrasikan ibadah yang sebenar-benarnya kita itu didasari kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih gamblang lagi masalah azan nih, Ustaz, untuk orang yang haji kemudian azan di liang lahat. Ini bagaimana nih, Ustaz, supaya meluruskan paham di kalangan umat Islam. Kemudian ada lagi sholat di atas kuburan gitu. Kalau enggak disolatkan nanti enggak dapat ampunan dari Allah. Ini bagaimana nih, Ustaz? Iya, tentu kalau kita melihat bahwa stressing ayat ini tidak berkaitan dengan azan di pemberangkatan haji ataupun yang ditanyakan oleh Ustaz Safiar tadi, tetapi memang ini sesuatu yang niscaya dari ayat ini akan memunculkan pertanyaan. Maka sejauh penelitian saya dalam disertasi saya beberapa waktu yang lalu di University Malaya di Kuala Lumpur, Malaysia, saya berkesimpulan bahwa sebenarnya perbuatan-perbuatan yang seperti ini tidaklah selayaknya dilakukan, artinya azan sebelum berangkat haji atau azan di liang kubur ataupun kemudian hal-hal yang kita selalu sebut dengan bid'ah itu sebaiknya tidak dilakukan oleh umat Islam, karena ada hal-hal yang lain yang perlu dan itu menjadi prioritas untuk dilakukan. Karena apa? Karena ditakutkan sesuatu yang kita anggap tadinya sunnah malah dia bertentangan dengan sunnah. Oleh karena itu prinsip dasarnya adalah mari kita kembalikan perbuatan itu kepada, kalau dia sunnah kembalikan kepada sunnah, kalau dia mubah kembalikan kepada yang mubah, kalau yang wajib kembalikan kepada yang wajib, dan seterusnya. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani disebutkan bahwa pekerjaan yang sedikit sesuai dengan sunnah itu lebih baik dari perbuatan yang banyak tetapi bertentangan dengan sunnah itu sendiri. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada surah At-Taubah ayat ketiga ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kalau mereka bertaubat, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu bertaubat dan memeluk Islam, maka itu adalah yang terbaik bagi mereka. Dan ini terrealisasi dalam Fathu Makkah misalnya pada tahun ke-8 Hijriah, di mana ketika orang-orang musyrikin yang berada di Mekah itu kemudian memeluk Islam dan tidak memerangi umat Islam, maka mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala darahnya. Dan kemudian bagi mereka yang memeluk Islam, maka kemudian Rasulullah mengatakan al-islamu yajubbu ma qablahu, Islam menutupi daripada dan menghabisi, menghapus dari apa yang dilakukan sebelum Islam, dari dosa kemusyrikan, dosa-dosa kemaksiatan, membunuh, berzina dan sebagainya, itu akan terhapuskan manakala seorang kafir itu masuk ke dalam Islam. Jadi ini membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang membawa kasih sayang, yang membuka pintu kedamaian dan memberikan jalan yang terang benderang bagi manusia untuk meniti kehidupan ini. Berkaitan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan pula kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, setiap anak Adam itu adalah orang yang melakukan dosa dan setiap orang yang berlaku dosa itu adalah yang terbaik di antara mereka adalah yang segera taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan terakhir bahwa taubat adalah jalan kembali kepada Allah dan itu adalah kebaikan di dalam kehidupan manusia. Mudah-mudahan kita tetap dapat memperbaharui taubat kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya Ardiansah bersama Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Safiar mengucapkan terima kasih atas pendengaran bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian, dan ikuti terus kajian tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi ini yang disampaikan oleh tim Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang berada di Medan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.